Apa makna taubat dan bagaimana untuk mendapatkan taubat nasuha? Apa tanda diterimanya taubat seseorang? Ya. Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna taubat, ya. Kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mendapatkan taubat nasuha, haruslah seseorang memenuhi syarat-syarat taubat. Di antara syarat taubat yang disebutkan para ulama, yang pertama ikhlas, ya. Seorang bertobat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena ingin dipertontonkan kepada orang, ya, bukan karena kapok misalnya, ya. Tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia meninggalkan maksiat bukan karena dia tidak mampu lagi melakukan maksiat, ya. Misalkan orang yang terbiasa minum khamar, ya. Dia meninggalkan maksiat, dia tidak lagi minum khamar karena apa? Karena tidak ada uang, ya. Nanti orang seperti ini kalau ada uang dia minum lagi, ya. Maka bukan seperti itu. Dia bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat taubat, hendaklah dia meninggalkan maksiat tersebut. Iya. Kalau seorang bertobat tapi ternyata dia masih melakukan maksiat itu, maka tobatnya itu dusta, ya. Tobatnya tidak benar. Yang ketiga, dia bertekad dalam hati, ya. Dia bertekad dalam hati tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut, ya. Tidak akan mengulangi dosa tersebut, iya. Kalau di dalam hati seseorang masih tersimpan keinginan untuk berbuat maksiat lagi, ya, padahal dia mulutnya mengucapkan taubat kepada Allah, maka taubat seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memenuhi syarat taubat. Yang keempat, hendaklah dia menyesali, ya, menyesali dosa yang dia kerjakan, yang pernah dia kerjakan, dan inilah hakikat taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam, ya. Hakikat taubat itu adalah penyesalan, ya. Menyesali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa yang lalu, iya. Lalu kemudian memperbaiki, ya, dengan amalan-amalan soleh di masa yang saat ini dan yang seterusnya, iya. Yang kelima, hendaklah taubat itu dilakukan pada waktunya, ya, yaitu sebelum matahari terbit dari barat, ya. Ini bagi seluruh manusia, iya. Adapun untuk setiap orang sebelum kematian datang menjemputnya, ya, sebelum ajal, hendaklah dia bertobat, ya. Kalau dia baru mau bertobat setelah dia melihat tanda-tanda kematian, ya, ataulah datang ajal menjemputnya, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Ya. Sungguhnya Allah menerima tobat, ya, seorang hamba selama dia belum sekarat, ya, selama dia belum sekarat, belum datang ajalnya. Ya, kemudian syarat yang keenam, kalau dosa itu berhubungan dengan dosa kepada sesama makhluk, ya, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia selesaikan masalahnya, ya. Kalau berupa hutang yang tadinya dia pinjam dengan niat tidak mau membayar, ya, termasuk kezaliman, ya, termasuk dosa minjam uang tapi niatnya tidak mau membayar, maka harus dia bayar dulu hutang tersebut, ya. Kalau berupa harta yang pernah dia curi, maka harus dia kembalikan harta tersebut atau minta penghalalannya, ya, minta pemaafannya, ya. Kalau dia pernah mencaci si fulan, mencerca si fulan, menghina si fulan, maka dia harus meminta maaf kepada fulan tersebut, ya. Kalau dia pernah menggibah, ini termasuk dosa besar yang dianggap sepele, ya, oleh sebagian manusia, ya, menggibah, ya, menceritakan keburukan orang, ya, tanpa sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka dia pun harus meminta maaf. Ini syarat taubat, harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Iya. Ini diantara syarat-syarat taubat yang disebutkan para ulama untuk meraih taubat nasuha. Ya. Lalu apa tandanya diterimanya taubat seseorang? Ya, tidak ada tanda khusus. Ya. Akan tetapi, secara zahirnya orang yang bertobat, tentunya dia telah meninggalkan maksiatnya yang telah lalu. Iya. Kalau dia masih berhubungan dengan maksiat yang telah lalu, berarti menunjukkan, ya, tobatnya itu belum benar. Iya. Lalu kemudian dia memperbaiki diri, ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Iya, ini tanda-tanda tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun seorang tidak bisa memastikan apakah tobatnya itu pasti diterima Allah atau tidak. Jadi seorang hanya bisa berharap-harap cemas, ya. Sepanjang hidupnya dia berharap-harap cemas, semoga dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam.